Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran sorob kita. Barakallahu fikum. Nah, pada pembahasan kemarin kita sudah memasuki wazan bab ke-7 dan ke-8 ya. 7, 8 dan 9, 6, barakallahu fikum. Malam ini kita memasuki wazan bab ke-10, 6, yaitu bab infa'ala yanfa'ilu, 6, barakallahu fikum. Ada yang mau setor wazan ke-9? Sebelum masuk ini bab yang ke-10. Siapa yang mau? Wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, Mas Fuad. Dikasihkan mic-nya. Nah. Iya, disetorkan wazan bab ke-9 ya. Nah, silakan. تفعل يفعل تفعيلا تفعيلة تفعالا تفعالا مفعلا مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل فعل تفعل مفعل مفعل. نعم. فرحا فرحا يفرح تفريحا تفريحة تفراحا تفراحا تفراحا مفرح مفرح فرح لا تفرح مفرح مفرح. نعم. زكى زكى يزكي تزكية مزكا مزك مزك مزكا زكى لا تزكى مزكا مزكا زكي لا تزكي زكي لا تزكي مزكا مزكا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم Mas Fadil baca bab yang sekarang kita pelajari. Nah, bab ke-10. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala. Bab yang ke-10 dari 22 bab wazan tasrifan, yaitu infa'ala yanfa'ilu, adalah fi'il sulasi mazid biharfaini dengan tambahan hamzah dan nun. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini: inkasara, pecah; inqasama, terbagi; indafa'a, tertolak; insyaqqa, terbelah; injarra, tertarik; inqada, tunduk; inba'a, laku terjual; inmaha, terhapus; injala, menjadi jelas; insyawa, terpanggang; inzawa, melingkar. Naam, barakallahu fikum. Inkasara, asal sulasinya adalah kasaro ya. Kasaro yaksiru, lalu dimasukkan wazan ini menjadi inkasaro yankasiru. Kasaro sendiri artinya memecahkan. Kalau inkasaro artinya pecah. Inkosama, apa fi'il sulasinya? Kosama. Kosama yaksimu artinya membagi. Inkosama artinya terbagi. Nam. Kemudian indafa'a, apa sulasinya? Dafa'a. Dafa'a yadfa'u artinya menolak atau membayar. Nam. Indafa'a artinya tertolak. Nah, kemudian insyaqqa, apa selasinya? Syaqqa yasukku. Nah, lalu dimasukkan wazan ini menjadi insyaqqa. Nah, syaqqa yasukku artinya membelah. Insyaqqa terbelah. Nah, kemudian injaro, apa asalnya? Jaro yajuru, artinya menarik. Nah, kemudian injaro artinya tertarik. Nah, inqoda berasal dari qoda yakudu, artinya menuntun, artinya menyetir dan yang semisalnya. Inqoda artinya tunduk. Inba'a dari apa asalnya? Ba'a yabi'u, artinya apa ba'a? Menjual. Inba'a artinya laku terjual. Inmaha berasal dari maha yamhu. Dimasukkan wazan ini menjadi inmaha. Maha yamhu artinya menghapus. Inmaha terhapus. Injala dari jala yajlu, artinya jelas. Jalal amru artinya perkara itu jelas. Injala menjadi jelas. Nah, barakallahu fikum dan seterusnya. Nah, ini kosakata yang berkaitan dengan bab ini, bab infa'ala yanfa'ilu. Nah, sekarang kita masuk ke wazan-wazannya. Nah, ya, kita baca bareng. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Munfa'ilun munfa'alun. Infa'il la tanfa'il. Munfa'alun munfa'alun. Inkasaro yankasiru inkisaron. Munkasirun munkasarun. Inkasir la tankasir. Munkasarun munkasarun. Insyaqqa yansyaqqu. Insyiqaqan. Munsyakun. Insyaqqa la tansyaqqa. Munsyakun. Inqada yanqadu inqiyadan. Munqadun. Inqad la tanqad. Munqadun. Injala yanjali injilaan. Munjalin munjalan. Injali la tanjali. Munjalan munjalan. Nah, barakallahu fikum. Nah, coba kita tutup buku ya langsung ya, sebelum membaca catatan. Antum ya, ingatkan kosakatanya. Pertama apa tadi? Masuk wazan ya. Wazan infa'ala. Infa, antum sambil ikut berusaha untuk menghafal. Nanti setelah itu antum. Nah, ini. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan munsyakun insyaqqa latansyaqqa munsyakun insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan munsyakun insyaqqa latansyaqqa munsyakun. Nah, kemudian apa tadi? Inqada ya. Inqada yanqadu inqiyadan. Belum selesai. Inqada yanqadu inqiyadan munqadun. Inqad latanqad munqadun. Inqada yanqadu inqiyadan munqadun. Inqad latanqad munqadun. Setelah itu injala ya. Enam. Injala yanjali injilaan munjalin munjalan injali latanjali munjalan munjalan injala yanjali injilaan. ibtilaan munjalan munjalin jamila tadjali munjalan munjalan. Nah, siapa yang mau mencoba satu tabel ini? Tadi pada bisa kan ngulang sekarang tanpa atau pada bisa ditalkin sekarang tanpa ditalkin, siapa yang mencoba? Ana mengingatkan kosakata aja, kosakata awal. Pertama infa'ala, lalu inkasaro, insaqo, inqoda, kemudian injala. Mas Fauzan coba. Dikasih Mas Fauzan. Dipegang mic ya. Iya. Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Naam. Inkasara. Inkasara yankasiru inkisaran, munkasirun munkasarun, inkasir la tankasir munkasarun munkasarun. Naam. Kemudian insyaqqa. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan, munsyaqqun munsyaqqun, insyaqqa la tansyaqqa munsyaqqun munsyaqqun. Naam. Inqada. Inqada yanqadu inqiyadan, munqadun munqadun, inqad la tanqad munqadun munqadun. Injala. Injala yanjali injilaan, munjalin munjalan, injali la tanjali munjalan munjalan. Nah, sekarang kasih ke Mas Abdul Hadi, masukkan Mas Abdul Hadi in maha, dimasukkan in maha. Mauzun in maha dimasukkan ke dalam wazan. Iya. In maha yan mahi, in mihaan mun mahan mun maha mun mahin mun mahan, in mahi la tan mahi mun mahan mun mahan. Nam, ahsanta Ibnu Saleh. Masukkan in qasama. In qasama yan qasimu, in kisaman mun kasimun mun qasimun qasamun, in qasim la tan qasim mun qasamun qasamun. Nam, Mas Abdullah. Ya. Masukkan inba'a. Inba'a. Inba'a. Ya. Inba'a yanba'i inba'an. Munba'in. Inba'a yanba'u inbiya'an. Lalu inba'a yanba'i inbiya'an. Inbiya'an. Munbaan, munbaun, munbaun, munbaun, munbaun, munbaun, munbaun. Ya, kemudian inba, inba la tanba munbaun munbaun. Nah, in aksantum inbaa yanbau inbiyaan, munbaun munbaun, inba la tanba munbaun munbaun. Nah, Mas Afan, masukkan inzawa. Inzawa. Inzawa yanzawi inziwaan munzawin munzawan, inzawi la tanzawi munzawan munzawan. Nah, ahsantum. Ya, Mas Fadil, lanjutkan catatan. Nanti yang lain di bab berikutnya ya. Yang lanjutkan catatan. Bismillah. Qala al-muallif fillah. Catatan yang pertama, fi'il misal dan lafif mafruq tidak masuk pada bab ini. Nah, yaitu fi'il misal, fi'il yang huruf pertamanya fa kalimahnya huruf ilat ya. Nah, kemudian fi'il lafif mafruq yaitu fi'il yang lam kalimahnya yang sahih, yang fa dan afan ain kalimahnya huruf sahih. Adapun lam dan ain dan fa-nya huruf ilat. Nah, lanjutan. Kemudian catatan yang kedua, tasrif fi'il lafif maqrun seperti tasrif fi'il naqis. Nah, karena semuanya berakhiran huruf ilat sama ya. Lanjutan. Kemudian yang ketiga, arti fi'il bab ini. Fi'il-fi'il bab ini hanya memiliki satu arti yaitu mutawa'ah. Nah, dan sebentar, artinya mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Baca catatan kaki. Ini akan sering muncul arti-arti seperti ini, mutawa'ah ini. Ya, lanjut. Mutawa'ah yaitu terpengaruh atau menerima akibat dari suatu perbuatan. baik pengaruh tersebut muta'addi, seperti allama zaidun amran darsan, Zaid mengajari Amr pelajaran, menjadi ta'allama amrun darsan, Amr belajar pelajaran. Ataupun pengaruh tersebut lazim, seperti kasara zaidun ka'san, Zaid mematahkan gelas, menjadi in kasara ka'sun, gelas pecah. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu mutawa'ah ya. Antum melihat alama mutawa'ahnya ta'allama, kasara mutawa'ahnya in kasara. Nah, nah di sini wazan yang kita dapati yaitu in fa'ala, wazan mutawa'ah dari dari kebanyakan fi'il sulasi ya, dari kebanyakan fi'il sulasi, meskipun ada juga fi'il-fi'il yang lebih dari sulasi ikut mutawa'ah wazan ini, wazan in fa'ala ini. Nah, ya, lanjutan bacaan. Kemudian dan fi'il bab ini selalu lazim yang memiliki arti penanganan atau perbuatan atau aktivitas anggota badan. Nah, selalu lazim artinya tidak ada yang muta'addi. Fi'il yang masuk dalam bab in fa'ala semuanya fi'il lazim. Meskipun berasal dari fi'il muta'addi, ketika dimasukkan dalam bab ini menjadi fi'il lazim itu ya. Nah, lanjutan. Sering untuk arti mutawa'ah fi'il sulasi seperti. Nah, mutawa'ah dari fi'il sulasi itu maksudnya. Sering arti mutawa'ah dari fi'il sulasi itu maksudnya. Nah, lanjutan. Seperti qata'a memutuskan menjadi in qata'a terputus. Nah, contoh kalimat qata'tul habla, aku memutus tali, aku memutus tali ya. Menjadi in qata'al hablu, tali terputus. Nah, itu contoh seperti itu. Lanjutan. Kemudian contoh yang kedua, kasara memecahkan menjadi in kasara, menjadi pecah atau terpecah atau pecah. 6. Kasara Muhammadun ka'san, artinya Muhammad memecahkan gelas. In kasarol ka'su, artinya apa? Gelas pecah. In kasarol ka'su atau in kasara ka'sun, artinya gelas pecah. 6. Lanjutan. Kemudian terkadang untuk arti mutawa'ah selain dari fi'il sulasi seperti. Disebutan terkadang artinya jarang ya. Jarang in fa'ala ini untuk mutawa'ah selain fi'il sulasi. Nah, seperti lanjutan. Seperti atolako melepaskan menjadi intolako, lepas atau pergi. Iya. Atolako artinya melepaskan. Ini fiilnya fiil sulasi masjid satu huruf, ya. Atau dikatakan fiil rubai. Namun rubai di sini rubai yang berasal dari fiil sulasi ditambah satu huruf. Nah, apa fiil sulasinya? Fiil sulasinya dari tolako, bisa toliko, bisa juga toluko. Nah, sulasinya kalau antum buka kamus, to, lam, dan kop itu ada, bisa dibaca fa'ala, bisa dibaca fa'ila, bisa dibaca fa'ula. Artinya beda-beda. Nah, kalau dibaca fa'ala bisa artinya memberikan. Tolako, tolak tu se'a zaidan, artinya apa? Aku memberi zaid sesuatu. Nah, atau tolak kotil mar'atu, arti lainnya, arti bukan memberikan artinya. Tolak kotil mar'atu artinya wanita itu dicerai. Enam, atau cerai, wanita itu cerai. Enam, kemudian bisa juga memiliki arti kemudian bisa juga dibaca fa'ila toliko, artinya taba'ada, menjadi berjauhan. Toliko bisa juga di ikut wazan fa'ula yaitu toluko. Toluko lisanu artinya pasih, bagus bicaranya. Toluko lisan atau artinya bagus, ganteng, berseri-seri wajahnya. Toluko wajhuhu, Zaidun toluko wajhuhu, artinya Zaid wajahnya berseri-seri. Nah, barakallahu fikum, artinya asalnya dari fi'il sulasi, kemudian kalau setelah itu dimasukkan wazan af'ala menjadi atlaqo. Nah, ketika itu artinya melepaskan. Kemudian apa mutawa'ahnya in dari ini wazan yang kita baca sekarang, in fa'ala, atlaqo menjadi intolaqo. Nah, artinya mutawa'ahnya itu dari fi'il sulasi masjidnya, bukan dari sulasi mujarotnya, mengerti ya? Dari sulasi masjidnya. Nah, lanjutan. Kemudian contoh berikutnya, az'aja, mencemaskan, menjadi inza'aja. Nah. Menjadi cemas atau cemas. Sama, az'aja. Az'aja. Asal fiilnya za'aja. Za'aja yas'aju. Nah, artinya mengusir. Kalau sulasinya. Kemudian ketika masuk dalam bab ini, atau sebelum itu masuk bab af'ala, menjadi mencemaskan. Az'aja. Menyibukkan, mencemaskan, membuat repot gitu ya. Menjadi inza'aja. Inza'aja. Nah, menjadi cemas. Lanjutan. Kemudian contoh berikutnya adalah meluruskan atau menyimpangkan, menjadi in adala, menjadi lurus atau menjadi menyimpang, yakni lurus atau menyimpang. Nah, lanjutan. Dikarenakan fiil ini berkaitan dengan arti aktivitas anggota badan, maka tidak boleh dikatakan allama atau allamtuhu menjadi in alama, fahama atau fahamtuhu menjadi in fahama, karuma menjadi in karama, amiya menjadi in'ama. Nah, karena untuk alama dan fahama itu mutawa'anya mengikuti wazan tafa'ala. Untuk melihat catatan laki yang nomor satu. Ya, mutawa'ah untuk wazan fa'ala adalah tafa'ala. Artinya apa? Alama, alama mutawa'anya ta'alama. Fahama, tafahama. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan wazan yang ke-10. Tadi sudah diuji. Antum bisa memasukkan kosakata-kosakata ini ke dalam wazan ya. Sekarang masuk ke wazan berikutnya. Wazan kita tambah satu wazan lagi. Bab 11. Nah, lanjutan. Kemudian bab yang ke-11 dari 22. Ya, berganti biar antum enggak capek. Mas Fauzan, baca Mas Fauzan. Agak keras bacanya biar yang lain terdengar, mendengar. Bab yang ke-11 tafa'ala yatafa'alu adalah fi'il sulasi mazid biharfaini dengan tambahan ta dan alif. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini taba'ada menjadi berjauhan, tadaraba saling memukul, tajahala pura-pura bodoh, tasa'ala saling bertanya, tamassa bersentuhan, tanawama pura-pura tidur, tarodda saling menolak, tawarodda datang satu persatu, tawataro berturut-turut, tawaada saling berjanji, tawafaro banyak, talawama saling mencela, taroma saling melempar, tawala berturut-turut, tadawa berobat, taama pura-pura buta. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Kita ambil satu atau dua contoh ya, sambil dijelaskan secara ringkas. Taba ada apa fi'il sulasinya? Sulasinya. Ba'uda. Ba'uda yab'udu. Dari wazan fa'ula yaf'ulu. Ba'uda apa artinya? Jauh ya. Ba'uda jauh. Ba'uda yab'udu. Bu'dan. Isim sifat musabahnya. Ba'idun. Yang jauh. Kan gitu. Barakallahu fikum. Kemudian tabak dimasukkan ke wazan ini yang ba'uda tadi, menjadi dimasukkan wazan tafa'ala menjadi taba'ada. Apa artinya? Saling berjauhan. Nah, kalau dimasukkan wazan yang lain sebelum wazan ini, wazan yang tambah satu huruf, contohnya apa? Wazan fa'ala menjadi apa? Ba'ada yuba'idu. Apa artinya? Menjauhkan. Nah, ba'ada yuba'idu, fa'ala yufa'ilu, artinya menjauhkan. Nah, itu ya. Allahumma ba'id baini. Apa artinya? Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Doa siftah ya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku. Nah, di situ dari apa ba'id di situ? Dari wazan fa'ala yufa'ilu. Ba'ada yuba'idu, artinya menjauhkan. Ketika dimasukkan wazan ini taba'ada, artinya saling berjauhan. Nah, ini juga berarti menjadi berjauhan. Berarti memiliki arti in mutawa'ah. Ya. Ba'uda jauh, ba'ada menjauhkan. Taba'ada menjadi berjauhan. Berarti mutawa'ah bukan? Mutawa'ah dari ini. Namun tidak semua arti mutawa'ah. Untuk fi'il-fi'il tertentu memiliki arti mutawa'ah. Nanti akan dijelaskan arti-artinya. Tadoroba. Saling memukul. Nah, doroba apa artinya? Amukul. Kemudian Doroba yudoribu, artinya apa? Berkelahi kan itu. Tadoroba saling memukul. Berarti hampir sama antara doroba dengan tadoroba, hampir sama. Namun ketika dimasukkan wazan ini, tadoroba memiliki arti lebih. Ya, kalau doroba berkelahi belum tentu banyak pukul memukul, yang penting berkelahi. Namun ketika disebut tadoroba saling memukul, berarti lebih banyak perbuatan pukul memukulnya. Nah, karena secara kaidah ziyadatul makna ya dulu ala ziyadatul makna, tambahan huruf menunjukkan tambahan arti, itu secara kaidah. Nah, barakallahu fikum. Namun itu tidak menjadi kaidah mutlak ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke wazan-wazannya. Nah. Ya, kita talqin. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mutafa'ilun mutafa'alun. Mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Mutaba'idun mutaba'adun. Mutaba'idun mutaba'adun. Taba'at la tataba'at. Taba'at la tataba'at. Mutaba'adun mutaba'adun. Mutaba'adun mutaba'adun. Tamasa yatamasu. Tamasa yatamasu. Tamasan. Tamasan. Mutamasun mutamasun. Mutamasun mutamasun. Tamasa la tatamasa. Tamasa la tatamasa. Mutamasun mutamasun. Mutamasun mutamasun. Nah, banyak bentuk yang sama ya. Namun kalau dikembalikan ke wazan asalnya berbeda ya. Tamasa asalnya dari tamasasa. Ya tamasu asalnya ya tamasasu. Tamasan asalnya tamasusan. Itu. Mutamasun apa asalnya? Mutamasisun. Mutamasun apa asalnya? Mutamasasun. Tamasa asalnya dari tamasas. Nah, asalnya tamasas. La tatamasa asalnya la tatamasas. Mutamasun asalnya mutamasasun. Nah, itu karena ada huruf yang sama kemudian boleh idgham, akhirnya terjadi idgham. 6. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Talaqa ya talaqa talaqian. Talaqa ya talaqa talaqian. Mutalaqin mutalaqan. Mutalaqin mutalaqan. Talaqa la tatalaqa. Talaqa la tatalaqa. Mutalaqan mutalaqan. Mutalaqan mutalaqan. 6. Sekarang kita coba tutup buku ya. Tutup buku, nanti setelah itu ada yang setor. Tafa'ala taba'ada tamasa talaqo. Ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. 6. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Apa sekarang? Talaqo bukan? Oh, tamasa dulu ya. Tamasa ya tamasu tamasan mutamasun mutamasun. Tamasa la tatamasa mutamasun. Tamasa ya tamasu tamasan mutamasun mutamasun. Tamasa la tatamasa mutamasun mutamasun. 6. Talaqo ya talaqo talaqian mutalaqin mutalaqon. Talaqo la tatalaqo mutalaqon. Talaqo ya talaqo talaqian mutalaqin mutalaqon. Talaqo la tatalaqo mutalaqon mutalaqon. 6. Barakallahu fikum. Ini anak terserang ya, bukan bermaksud apa-apa. Dulu pernah hafal, kemudian anak baru merojain ini, maca dengan antum nih, lalu anak hadirkan dalam hafalan. Kenapa? Karena dulu pernah hafal, jadi sehingga mudah untuk menghadirkan. Sehingga antum berusaha untuk menghafal wasan-wasan yang ada, meskipun dengan susah payah. beberapa orang mungkin susah payah dulu ya. Nah, namun nanti ketika memroja'ah akan mudah nanti insya Allah. Kayak itu ya. Nah, maksudnya untuk motivasi jangan sampai berpikir ana sebelum kesini ngapal dulu, ana enggak. Langsung spontan dengan antum baca ini, kemudian ana bacakan. Kenapa? Karena dulu pernah ana hafal 22 wazan ini, baik yang sahih ataupun yang mu'tal. Sebelum mempelajari iqlal, sebelum selesai belajar sorob, ana dulu pengalaman ana menghafal wazan-wazan dulu. Sehingga ketika membahas sorob yang bukan iqlalnya atau yang iqlalnya, itu akan lebih mudah, akan lebih mengerti, karena sudah banyak kosakata yang sudah dihafal dan mengerti. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya, sekarang siapa yang mau mencoba? Satu tabel penuh. Yang ini, bab ini. Bab tafa'ala. Siapa? Mas Zuber, mau? Oh, iya, dikasih mic-nya ke Mas Zuber. Benar Mas Zuber ya? Anda enggak salah ya? Iya, benar. Iya. Ya, silakan. Tafa'ala. Bismillah. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Nah, kemudian yang berikutnya, taba'ada. Taba'ada, yatabaadu, taba'udan, mutaba'idun, mutaba'adun, taba'ad, la tatabaad, mutaba'adun, mutaba'adun. Nah, kemudian tamasa. Tamasa, ya tamasu, tamasan, mutamasun, mutamasun, tamasa, la tatamasa, mutamasun, mutamasun. Nah, kemudian talaqo. Talaqo, ya talaqo, talakian, mutalakin, mutalakon, talaqo, la tatalaqo, mutalakon, mutalakon. Nah, aksantum. Siapa lagi yang mau selain Mas Zuber? Dari antum satu lagi. Abu Isa, siap. Mau mencoba? Jadi gampang. Dari hafalan ya. Ya. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'ala, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Iya, asantum. Taba'ada. Taba'ada ya taba'alu, taba'udan, mutaba'idun, mutaba'adun, taba'atla, tataba'at, mutaba'adun, mutaba'adun. Iya, asanta. Kemudian, tamasa. Tamasa ya tamasu, tamasan, mutamasun, mutamasun, tamasala, tatamasa, mutamasun, mutamasun. Talaqa. Talaqa ya talaqi, mutalaq, talaqian, mutalaqin, mutalaqan. Tamas, talaqo ya talaqi, mutalaqian. Talaqo ya talaqo, talaqian. Talaqo ya talaqo, talaqian. Mutalaqin, mutalaqon, talaqo la tatalaqo, mutalaqon, mutalaqon. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Sekarang masukkan ke wazan. Mas Sahal. Yang belum ya? Iya. Masukkan tajahala. Tajahala ya tajahalu, tajahulan, mutajahilun, mutajahalun, tajahalla, tatajahal, mutajahalun, mutajahalun. Iya, Mas Sundi. Masukkan tanawama. Tanawama ya tanawamu, tanawuman, mutanawimun, mutanawamun, tanawam, la tatanawam, mutanawamun, mutanawamun. Nam, Lukman, Mas Lukman. Tawaroda. Tawaroda ya tarawadu, tarawudan, mutarawidun, mutarawadun, tarawad, la tatarawad, mutarawadun, mutarawadun. Nah, samping Mas Zuber siapa ini? Mas Rizal ya? Ya, Mas Rizal. Masukkan taroma. Taroma. Taroma ya taroma, taromian, mutaromin, mutaroman, taroma, la tataroma, mutaroman, mutaroman. Iya, Mas Dimas. Ta'ama. Ta'ama ya ta'ama, ta'amian, muta'amin, muta'aman, ta'ama, la tata'ama, muta'aman, muta'aman. Ahsantum. Abu Ubaid. Masukkan tawala berturut-turut. Tawala. Tawala yatalawa. Tawala yatalawa. Talawiyan mutalawin mutalawan. Talawa la tatawala mutalawan mutalawan. Iya. Abu Salma, tawa taro. Tawa taro. Iya. Tawa taro ya tawa taru tawa turun. Mutawa tirun mutawa tarun. Tawa tar la tatawatar mutawa mutawatar muta, mutawatarun mutawatarun. Iya, asantum. Abu Safnat. Tawa ada, tawa ada. Tawa ada ya tawadu tawa udan. Mutawa idun mutawa adun. Tawa ada la tatawa ada mutawa adun. Tawa ad la tatawa ad. Tawa ad la tatawa ad mutaawadun. Mutawa adun. Yang isim zaman isim makam. Isim zaman isim makamnya mutawa adun. Mutawa adun mutawa adun. Iya, asantum. Abu Rijal. Tasa'ala. Tasa'ala saling bertanya artinya. Tasa'ala. Iya, dibaca. Tasa'ala ya tasa'alu, dibaca. Tasa'ala ya tasa'alu. Tasa'ula tasa'ulan. Tasa'ulan mutasa'ilun. Iya. Mutasa'alun tasa'at tasa'al tasa'at la tatasa'at mutasa'alun tasa'al tasa'al la tatasa'al tasa'al la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun. Iya, asantum. Mas Arya, baca catatan Mas Arya. Iya, baca catatan. Qala mu'alif hafidhahullah ta'ala, catatan. Iya, dikerasan suaranya, dikerasan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini muta'adi dan lazim. Nah, fi'il yang masuk bab ini muta'adi dan lazim. Ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Ya, kemudian. Yang kedua, tasrif fi'il misal dan ajwas seperti tasrif fi'il sahih. Nah, lanjutan. Yang ketiga, tasrif mu'tal akhir semuanya sama. Iya. Kemudian yang keempat, arti fi'il untuk bab ini. A. Musyarakah atau persekutuan antara dua orang atau pihak atau lebih. Setiap pihak sebagai fa'il dalam kurung pelaku perbuatan secara lafad namun secara makna atau arti menjadi maf'ul. Berbeda halnya dengan wazan fa'ala yang memiliki dua objek ketika diubah wazannya kepada tafa'ala, maka menjadi memiliki satu objek seperti pada contoh 1. Dan jika fa'ala memiliki satu objek ketika diubah kepada tafa'ala, maka menjadi lazim atau tidak memiliki objek seperti pada contoh 2. Nah, perhatikan contohnya. Jadaba Zaidun Amron Thauban. Nah, jadaba di sini fi'il madi. Zaidunnya fa'il, Amron maful bihi pertama, Thauban maful bihi kedua. Berarti memiliki dua maful ya. Wazannya fa'ala memiliki dua maf'ul. Apa artinya? Zaid dan Amr saling menarik baju. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke wazan ini, tafa'ala menjadi tajadaba Zaidun wa Amrun thauban. Artinya Zaid dan Amr tarik menarik baju. Zaidnya di sini arti yang bersama artinya. Sebetulnya yang bersama artinya. Zaidnya di sini apa? Ketika dimasukkan wazan ini maka maf'ulnya menjadi satu. Berarti lihat, perhatikan tajadaba fi'il madinya, Zaidun fa'ilnya, wawu harfu atfin, Amrun maktub kepada Zaidun. Nah, fa'ilnya sebenarnya satu. Amrun maktub, maktub kepada Zaid, maktub kepada fa'il memiliki arti fa'il gitu ya. Nah, faubannya baru maf'ulun bihi. Nah, artinya apa? Artinya yang tadinya maf'ul bihinya dua ketika dimasukkan wazan ini menjadi satu maf'ul bihinya. Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Dan yang tadi yang maful bihinya satu ketika dimasukkan wazan ini menjadi lazim. Menjadi lazim. Jadi justru wazan ini mengurangi maful bihi dan menjadikan yang muta'adi menjadi lazim, yang muta'adi kepada satu menjadi lazim. Berbeda dengan wazan af'ala yang menjadikan fi'il lazim menjadi muta'adi atau muta'adi satu menjadi dua, gitu kan. Nah, contoh nomor dua, lihat ada contoh dua. Khosoma Zaidun Amron, Zaid membantah Amr. Nah, Zaid fi'ilun madin, Zaidun fa'ilun, Amron mafulun bihi. Dimasukkan wazan ini menjadi takhosoma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling berbantahan atau bermusuhan. Nah, di situ takhosoma fi'il fi'ilun madin, Zaidun fa'il, wawu harfud atfin, Amrun ma'tuf. Mana maful bihinya? Enggak ada. Yang tadinya Amrun maful bihi sekarang berubah menjadi ma'tuf. Ma'tuf kepada Zaid, ma'tuf kepada marfu, marfu juga. Nah, dan memiliki arti fa'il. Kenapa? Karena ma'tufnya kepada fa'il. Gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Ini arti yang pertama untuk fi'il ini. Sekarang lihat arti yang kedua. Ya, baca Mas Arya. D, berpura-pura. Nama artinya tidur menjadi tanawama, pura-pura tidur. Ghafala, lalai menjadi taghafala, pura-pura lalai. Amiyah, buta menjadi ta'ama, pura-pura buta. Nah, asantum. Amiyah, amiyah zaidun artinya zaid buta. Ta'ama zaidun, zaid pura-pura buta. Itu ya. Nah, berkaitan dengan tadhahuru bil fi'li duna haqiqatihi, yaitu menampakkan perbuatan yang bukan hakikatnya. Ya apa? Pura-pura artinya. Nah, lanjutan. Yang C, bertahap. Waroda, datang. Menjadi tawa roda, datang satu persatu. Nah, datang satu persatu berarti memiliki arti tahapan, bertahap gitu. Ya, asantum. Lalu yang D? Yang D, mutawa'ah dari fi'il fa'ala. Ba'ada, menjauhi, menjadi taba'ada, menjadi berjauhan. Nah, memiliki arti mutawa'ah untuk fa'ala pada beberapa fi'il ya, seperti ba'ada menjadi taba'ada. Nah, aksantum. Ya, barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis malam hari ini? Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah akan kita. Buta, amia dari wazan fa'ila menjadi ta'ama, menjadi ta'ama. Iya. Karena ikut wazan tafa'ala, amia menjadi ta'ama. Ya-nya enggak dibaca, kenapa? Karena iklal. Bukan dibaca ta'amaya, bukan. Maksud antum kenapa enggak ta'amaya gitu ya, tafa'ala. Ya enggak dibaca karena berkaitan dengan iklal. Apa iklalnya? Huruf ilat ya ataupun wawu ketika sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif. Huruf ya atau wawu kan huruf ilat ya. Ketika huruf sebelumnya fathah dia berubah menjadi alif. Ketika huruf sebelumnya berharokat fathah maka berubah menjadi alif. Nah, seperti apa? Qawala menjadi qola, berubah jadi alif kan? Romaya menjadi roma. Ya enggak? Baya'a menjadi ba'a. Seperti sekarang, ta'amaya menjadi ta'ama. Nah, itu. Jadi masih dalam wazan, wazan tafa'ala. Cuman karena iklal. Nah. Ada lagi pertanyaan? Nama, kenapa menjadi tanawama? Dari mana bahwa datang? Nah, itu ya. Lihat, nama menjadi tawamama kan? Karena dimasukkan wazan tafa'ala, tafa'ala. Nah, iklal yang nama asalnya nawima dari fa'ila, nawima, wawu berharokat sebelumnya fathah maka berubah menjadi alif, baik harokatnya fathah ataupun maksudnya wawu ini baik harokatnya fathah ataupun kasroh. Begitu juga ya, baik harokatnya fathah ataupun kasroh. Selagi huruf sebelumnya fathah berubah menjadi alif. Huruf sebelumnya apa tadi? Fathah kan? Maka nawima menjadi nama. Nah, ketika dimasukkan wazan ini, tanawama. Apa sebelum wawu? Sukun kan? Nah, sehingga wawu enggak dirubah menjadi alif lagi. Sebab iklal yang tadi hilang. Sebabnya hilang. Mengerti maksudnya? Kenapa nawima menjadi nama? Karena ada ilal. Ilalnya apa? Harful ilat berharokat. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka berubah menjadi alif. Nah, ketika dimasukkan wazan ini, tafa'ala menjadi tanawama, yang tadinya nawima menjadi tanawama. Kenapa wawu enggak dirubah menjadi alif? Karena ilalnya hilang, sebab sebelum wawu berupa alif. Alif itu ibarat dari apa? Sukun. Nah, itu ilalnya hilang. Nah, ini kita enggak memperpanjang tentang ilal karena nanti pelajarannya panjang, sementara babnya nanti di belakang ada tersendiri gitu ya. Nah, yang jadi target kita ini untuk bisa menghafal wazan-wazan dan bisa memasukkan mausun ke dalam wazan, itu yang menjadi target. Dan mengerti tentang perubahan-perubahan wazan ke wazan yang lain, fi'il masukkan di wazan ini mengalami perubahan makna, itu targetnya. Sehingga antum ketika mendapati fi'il ini kok artinya ini, antum bisa meraba atau bisa menerka, itu artinya itu. Kenapa? Karena antum tahu fi'il sulasinya artinya, gitu ya. Karena tahu arti fi'il sulasinya, ketika dimasukkan itu kemungkinan itu artinya. Nah, sehingga ketika buka kamus akan lebih cepat untuk menemukan karena tahu asalnya kan. Yang kedua juga ketika buka kamus antum bisa lebih jeli teliti untuk mana yang cocok untuk diambil arti tersebut. Karena ketika kita buka kamus juga artinya banyak, ada pilihan. Bingung lagi nanti ini yang mana ini kita artikan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Enggak ada pertanyaan. Cukup. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.